mulai kita memasuki pelajaran tentang huruful jar. Huruful jar, dia huruf yang isim setelahnya maka akan menjadi majrur. Tanda majrurnya dengan kasrah. Tanda majrurnya adalah dengan kasrah. Ya, sebagaimana sudah kita pelajari, al-baitu fil baiti. Fi harful jar. Al-baitu yang hukum asal isim itu marfu' dengan dhammah, ketika ada huruf jar maka menjadi majrur dengan kasrah. Fi itu huruf jar. Fil baiti, ya. Lalu di antara huruf jar ala. Ala di atas, fi di dalam. Al-maktabu alal maktabi. Tadinya al-maktabu marfu'an bidhammah. Kemudian ada huruf jar maka menjadi kasrah, alal maktabi. Wa hakadha. Al-masjidu fil masjidi was-sariru ala as-sariri. Naqra awalan minan-nassi al-alif. Kita baca dulu dari teks alif. Hayya iqra'u. Al-baitu fil baiti. Al-baitu fil baiti. Al-maktabu alal maktabi. Al-maktabu alal maktabi. Halaman 21, Pak. 21. Satunya lagi. 21. Iya, sahih. Al-maktabu alal maktabi. Al-maktabu alal maktabi. Al-masjidu fil masjidi. Al-masjidu fil masjidi. Al-imamu yusalli fil masjid. Fil masjidi. As-sariru ala sariri. As-sariru ala sariri. Wahakada huruful jar. Menjadikan isim yang setelahnya menjadi majrur dengan kasrah. Ya. An-nasu ba. Ya. Nudhakir ayadhan. An-nas al-ba. Ana aqra'u su'al antum tujibuna 'alayh. Saya baca soalnya, kalian jawab. Aina Muhammadun? Huwa fil hammami. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminah? Hiya fil maktabi. Aina al-kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Itunya masih kena. Kalau bisa geser. Coba geser lagi. Biar enggak terkena basah. Hah? Itu yang lantainya tolong ditutup ini aja. Yang belakang bagian yang enggak basah sini ditutup pakai itu dulu, pakai itu. Itu memang basah. Yang enggak basah. Ya, bagian situ aja. Yang enggak kena lantai. Wa aina as-sa'atu? Iya, as-sa'atu. Naam. Al-an iqra' min huna. Iqra' as-su'al al-jawab. As-su'al al-jawab. As-su'al al-jawab wa hakadha. Tafadhal. Muhammad huwa fil ghurfati. Wa aina yasiru? Iqra' اقرأ مع الترجمة. أين محمد؟ لمن محمد؟ هو في الغرفة في الثلاث كمار. نعم صحيح. وأين ياسر؟ لمن ياسر؟ هو في الحمام في الثلاث كمار مدي. نعم. وأين آمنة؟ لمن آمنة؟ هي في المطبخ. Ia dalam dapur. Aina kitabu? Di mana buku itu? Ya. Wa alal maktabi. Ia di atas meja. Naam. Ya. Apa? Wa aina sa'atu? Wa aina sa'atu? Di mana? Di mana? Jam. Jam. Naam. Ya, orang sendiri. Ya, di atas tempat tidur. Dia di atas tempat tidur. Ya. Tidak mengapa, Pak. Ya, sistem buku ini memang untuk pertama kali dia dikasih harokat. Pertama kali muncul biasanya. Ya, pertama kali muncul dia kasih harokat. Tapi kemudian syekhnya ketika kata itu muncul 2-3 kali, harokatnya dia hapus. Ya. Supaya apa? Itu supaya membiasakan teman-teman sekalian nanti bisa baca kitab gundul. Ya, bisa baca kitab gundul. Tapi itu dengan catatan kita mesti tahu pertamanya dulu memang. Ya. Dan makanya di latihan-latihan itu teman-teman yang sudah lewat ini gak ada harokat ya, pada bisa baca. Kenapa? Karena sudah pernah ketemu kata itu. Naam, al-an nujib ala al-as'ilah fit tamarin. Kita jawab latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Hada bihasabin nas. Ini sesuai dengan teks ya. Sesuai dengan teks. Tafadhal, aswar awal. Aina kitabu di mana buku itu? Naam. Kalau jawab wura ala maktabi. Dia di atas meja. Naam, sahih, ala al-maktabi. Al-thani aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil masjid. Huwa fil masjidi, sahih. Ah, Muhammad. Muhammad. Ana Muhammad. Hada bihasabin nas, sesuai teksnya. Ana Muhammad. Huwa fil ghurfati. Sahih. Ats-tsalith. Aina as-sa'atu? Aina? Aina as-sa'atu? Ah, aina itu harful istifham. Dia bukan harful jar. Perhatikan. Aina harful istifham, huruf tanya. Dia bukan harful jar. Kalau bukan harful jar, yang isim setelahnya ya tidak majrur, tidak pakai kasrah. Ya, dia tetap dhamma. Aina sa'atu? Aina sa'atu? Di mana jam? Di mana sarir? Dia di atas tempat tidur. Naam, sahih. Ala sarir. Rabi'. Aina yasiru? Yasirun. Aina yasirun? Di mana yasir? Naam. Ada jawab? Huwa fil hamami. Dia di dalam kamar mandi. Huwa fil hamami. Sahih. Al-khamis. Aina Amina? Di mana Amina? Hiya fil matbakhi. Sahih. Ya. Tarjim. Tarjim. Oh, dia di dapur. Naam, sahih. Asalis, nomor 6. Aminatu fil ghurfati. La. Dia naam. Aminatu fil ghurfati. Dari pertanyaannya salah. Mempertanyakan Aminah di kamar bukan? Ya. Kalau jawabannya salah dari kenyataan, al-jawab la. La. Ya. Lalu jawab jawaban yang betul sesuai teks. La. Yang betul hiya fil matbakhi. Ya. Naam, asabi. Ayasirun fil matbakhi. La. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Sahih. Al-thamin. Man fil ghurfati. Siapa di dalam kamar? Naam. Aminatu fil ghurfati. Aminah fil ghurfah? La. Hakata fil nas? La. Man fil ghurfah? Man? Jawabnya gimana? Muhammadun fil ghurfati. Ya. Man fil ghurfati? Siapa yang di kamar sesuai teks? Ya. Muhammad. Jawabnya bisa fil ghurfati Muhammadun. Hakada sahih. Fil ghurfati Muhammadun. Ya. Atau jawabnya ya, sempat. Wa Muhammad boleh. Wa Muhammad boleh. Fil ghurfati Muhammadun atau Muhammadun fil ghurfati. Atau fiha Muhammadun. Ghurfah kalau mau pakai domir pakainya ha, fiha Muhammadun. Atau huwa Muhammadun atau Muhammadun saja sebenarnya sah ya secara bahasa Arab, tapi dari awal ini kita melatih supaya thalib itu berbicara, mengucapkan ya, kalimat sempurna dulu. Baru nanti kalau kalam sehari-hari ketemu orang Arab ya banyak dihapus memang. Ya, banyak dihapus. Tapi awal baca sempurna dulu kalimatnya. Ya. At-tasi' wa man fil hammam. Ya sirun fil hammami. Terjem. Dan siapa yang di siapa yang ada di al hammam? Ada di Nesli. Naam. Ya sirun. Ya sirun. Ya sirun. Naam, ya sirun fil hammam. Siapa namanya? Siapa? Hah? Yudi. Yudi Utomo. Ya. Dan awal. Ma'ad 'ala al-maktab. 'Ala al. Ma'ad 'ala al-maktabi. Apa yang di atas meja itu? Huwa al-kitab. Huwa al-kitab. Sahih. Atau an tujib al-kitab 'ala al-maktabi. Atau an tujib 'ala al-maktabi al-kitab. أو أن تجيب باختصار عليه عليه الكتاب karena al-maktab sudah disebut maka bisa diganti dengan kata ganti al-maktab mudzakkar maka pakai alaihi itu bismillah ya ada alaihi ya alaihi al-kitab bisa juga alaihi al-kitab kullu dhalika sahih semua jawaban seperti itu sahih al-hadi asyar sebelah apa yang ada di atas tempat tidur ماذا على السرير يا الساعة ماذا على السرير جوابنا ya, jawabnya gimana coba? Jawabnya? Gimana jawabnya? Ala sariri as-sa'atu sahih. Ala sariri as-sa'atu atau as-sa'atu ala sariri atau alaihi alaihi as-sa'atu kalau hiya as-sa'atu ya, itu kurang tepat kenapa? Karena ini posisinya bertanya posisi bertanya itu belum tahu mudzakkar mu'annas sebenarnya sesuatu yang belum tahu belum diketahui mudzakkar mu'annasnya normalnya pakai mudzakkar. Ya. Maka kalau mau pakai kata ganti atau dhamir munfasil lebih tepat itu huwa as-sa'atu. Huwa as-sa'atu. Loh kan huwa mudzakkar. As-sa'atu mu'annas. Iya. Nah, kenapa? Karena itu dalam posisi keadaan tidak diketahui. Kecuali kalau kita memang posisinya sudah tahu. Orang yang sudah tahu. Hadihi as-sa'atu. Saya sedang mengabarkan. Saya sudah tahu benda ini. Saya sudah tahu benda ini mau mengabarkan kepada orang lain. Silahkan itu dengan domir kata tunjuk yang sesuai. Tapi kalau konteksnya pertanyaan yang belum jelas, maka itu yang lebih tepat menggunakan kata ganti atau kata tunjuk mudzakkar. Ya, untuk sesuatu yang mubham. Untuk sesuatu yang tadinya mubham, tidak jelas. ya, maka lebih mudahnya sesuai dengan pertanyaan ala sariri as-sa'atu. As-sa'atu ala sariri atau alaihi as-sa'atu. Iqra' al-amr. Pak tadi ma'a dhabti awakhiri. Nah, terjem. Baca dan tulislah dengan kata yang tepat. Mu'adabti. Dan menetapkan. Akhir-akhir kalimat. Kata. Ya, ini maksudnya harakat akhir katanya dengan memastikan harakat akhir kata. Naam, iqra'u jami'an. Al-madrasatu fil madrasati. Al-madrasatu fil madrasati. Fil baiti al-baitu. Fil baiti al-baitu. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Al-hammamu. Al-hammamu. Fil matbakhi. Fil matbakhi. Al-maktabu ala al-maktabi. Al-maktabu ala al-maktabi. Ala al-kursiyyi. Ala al-kursiyyi. As-sariru. As-sariru. Ala al-kitabi. Ala al-kitabi. Fil masjidi. Fil masjidi. Naam, tafadhal iqra' min huna wa tarjim. Ini dulu. Al-madarasatu fil madarasati. Apa? Terjem. Sekolah, di dalam sekolah. Naam, sahih. Alladhi ba'dahu. Fil baiti al-baitu. Di dalam rumah dan rumah. Naam, sahih. Alladhi ba'dahu. Al-ghurfatu. Kamar. Naam, al-hammam. Lanjut bacanya. Al-hammamu. Naam, sahih. Ada di ba'dahu. Fil matbakhi al-maktabi. Al-maktabu. Naam. Di dalam dapur meja. Naam. Ada di ba'dahu. Al-maktabi. Al-kursi. Al-kursi. Itu ya'nya tasydid. Al-kursi. Naam, ya'nya tasydid itu. Ya. Al-kursi. Di atas meja. Di atas kursi. Naam. Pak. As-sariri. As-sariru. As-sariru. Apa? Al-kitabi. Alal. Alal. Alal kitabi. Naam. As-sariru apa artinya? As-sariru. Kasur. Kasur. Alal kitabi. Buku. Di atas buku. Buku. Sahih. Ala di atas hada. Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal kitabi. Di atas. Naam. Fil masjidi. Dalam masjid. Sahih. Al-imamu fil masjidi. Al-musalluna yusalluna fil masjidi. Orang-orang pada salat di masjid. Naam. Gampang ya? Ya, asal kata gampang kan? Buktinya pada bisa baca. Gampang berarti. Hah? Tinggal yang belum-belum. Ya. Sambil di murojaah. Ya. Konsepnya mudah seperti itu. Al-ismu in kana mujarradan fa asluhu bidhammah. Ya, isim itu kalau dia tidak ada embel apa-apa, di depannya dhammah. Marfu dengan dhammah. In kana dakhala 'alaihi harful jar fa majrurun bil kasrah. Kalau dia dimasuki huruf jar yang sudah kita pelajari, fi di dalam, ala di atas, maka isim setelahnya jadi kasrah. Ya. Sahal, gampang sekali. Ya. Ya. Iya, isim ma'rifah semua. Kenapa? Karena semua ini sudah menunjukkan tertentu. Semuanya sudah menunjukkan tertentu, kecuali kalau menggambarkan sesuatu yang sifatnya Kalau di bahasa Inggris kalau misalnya namanya habitual action, sesuatu yang sudah aksiomatis umum tidak berubah, ya umum tidak berubah, ya misalnya misalnya fi ala al-bardu fi jabalin, al-bardu fi jabalin, ya kalau di gunung itu dingin, di gunung itu dingin, itu sudah ma'ruf, ya sesuatu yang sudah ma'ruf, di gunung itu dingin, gak ada berubah, ada yang gunung panas kecuali gunung berapi emang ya. Tapi yang ma'ruf di gunung itu udaranya dingin. Ya, sedangkan rata-rata ini adalah membicarakan sesuatu yang sudah tertentu. Makanya dia rata-rata pakai alif lam. Tapi apakah kalau pakai tanwin itu sahih? Ya ada kalanya bisa benar. Ya. Ketika itu tadi, dia membicarakan sesuatu yang sifatnya sudah umum, tidak berubah. Ya, sudah umum, tidak berubah. Ya. Tapi ini sedang membicarakan benda-benda yang amun fi jinsihi, dia umum dari jenisnya dan sedang membicarakan tertentu, bukan membicarakan seperti ini kan berdasarkan teks kan, berdasarkan teksnya orangnya sudah membicarakan fil hammam, fil matbah, ini kan membicarakan ruang-ruang di rumah itu ya, ruang-ruang yang tadinya ada di rumah itu ya, makanya rata-rata dia pakai alif lam menunjukkan sesuatu yang tertentu. Iqra wa aktub. Tafadhal alladhi ba'dahu. Mana tadi? Sampai mana? Ya, tafadhal. Apalagi itu di dalam hati. Oleh itu di dalam sekolah. Al-jami'ah. Universitas. Berarti kalau talib apa? Mahasiswa. Maha siswa. Al-talibu iqra maratan ukhra wa tarjim. Al-talibu fi jami'ah. Naam sahih. Al-jami'ah universitas. Al-thani. Al-rajulu fi masjid. Laki-laki dewasa itu di dalam masjid. Naam, rajulu fil masjid. Al-thalith. Aina tajir? Huwa fil dukan. Naam. Mana pedagang itu? Dia di dalam toko. Dia di dalam toko. Sahih. Dukan hadha makanu litijarah. Tempat untuk jual beli. Tajiru alladhi yutajir. Yutajirul asya. Dia yang jualan. Al-rabi'. Di atas meja. Sahih. Adal maktabi. Al-khamis. Aina Zainabu. Dia fil ghurfati. Di mana Zainab? Dia di dalam kamar. Di dalam kamar. Sahih. Sadis. Aina al-waruku. Wa adal maktabi. Nah. Di mana waraku? Waraku apa? Kertas. Kertas ya. Di mana kertas? Dia di atas meja. Ya, al-waraku mana kita jelaskan dia bisa kertas, bisa daun. Tapi ini apakah kertas atau daun? Lihat saja siyakul kalam. Apa itu siyakul kalam? Lihat setelah dan sebelumnya. Ini sedang membicarakan apa sih? Oh, huwa 'alal maktabi, di atas meja. Yang biasanya di atas meja, kertas apa daun? Kertas. Hah? Kertas, ya. Kecuali kalau antum bayar tak khusus pakai daun. Ya, banyak daun di sini. Ya. Enggak, kecuali kalau katanya huwa 'ala syajarah atau hiya 'ala syajarah, di atas pohon. Kalau di atas pohon, daun apa kertas? Daun. Daun. Ya. Kalau bicara di atas pohon, daun. Tapi ini alal maktabi, ya, di atas meja. Wal ghalibu alal maktabi hadhihi awraq, ya, yang kebanyakan di atas meja ya kertas, ya, seperti itu ya. Bahasa Arab ada katanya, ada kalanya satu kata memiliki banyak makna. 1, 2, 3, 4, 5. Mana-mana yang betul di kalimat itu yang menentukan adalah siyaqul kalam. Siyaqul kalam ay kaifa al-kalamu tamu yusaqu. Bagaimana kalimat tersebut secara sempurna sebelum dan setelahnya. Itu yang membedakan makna yang satu, oh ini maknanya ini. Oh ini maknanya ini. Beda. Seperti kata istawa. Istawa maknanya banyak. Kata Imam Syaukani, istawa itu ada 14 makna. Ya. Falamma wastawa atainahu hukman wa ilma. Istawa itu dalam kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Yusuf. Falamma wastawa atainahu hukman wa ilma. Itu istawa, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf AS. Wastawat alal judi, kisah Nabi Nuh, surat Hud. Wastawat alal judi, ya. Lalu juga apa lagi contohnya, yang lain. Ya, itu dulu aja. Istawa yang kisah Nabi Yusuf dan Nabi Musa, istawa bermakna naudhuja, ay naudhuja fil umur. Umurnya sudah matang. Umurnya sudah matang. Sekitar berapa? Sekitar 18 tahun. 18 tahun atau sekitar itu. Ada yang ulama yang menafsirkan yang lain, ada yang bilang 30. Tapi kalau dari kisah Nabi Yusuf itu agak jauh kalau dikatakan 30. Ya, lebih tepat 18. Nah, lebih tepatnya 18. Berdasarkan riwayat-riwayat yang mengatakan hilangnya dari Nabi Ya'qub itu enggak sampai puluhan tahun. Ya. Sedangkan kisah Nabi Nuh wastawat, istawat, perahunya istawa. Istawa bimana staqarrat. Ya, berhenti tetap di atas bukit Judi. Satu kata istawa, tapi maknanya banyak. Loh kenapa enggak kita katakan perahunya matang? Emang siapa yang masak perahu? Ya. Yang masak perahu siapa? Ya. Enggak ada yang masak perahu kan? Itu bukan buah yang matang juga. Ya. Nah, membedakan apa? Siyaqul kalam. Bagaimana keseluruhan kalimatnya. Itu yang membedakan makna yang satu dengan makna yang lain. Begitu pula ini, al-waraqu. Naam, as-sabi'. Dia di dalam kelas, sahih. Al-mudarrisu al-thamin. Fil. Huwa fil. Huwa fil mirahadu. Mir. Fi. Fi harful jar. Fil. Fil. Sempurnakan. Huwa fil mirahadu. Ya, itu kalau sama, kalau sama dosen nahu saya, fil mirhadu ra suka. Ya. Mana ada fil mirhadu fil lughatil arabiyah? Fi huruf jar. Setelah fi isimnya bagaimana? Kasrah. Selalu kasrah. Huwa fil mirhadi. Fil mirhadi fi harful jar. Kullu ma ba'da fi atau kullu ma ba'da harful jar majrurun bil kasrah. Selalu pakai majrur. Tanda majrurnya adalah kasrah. Tarjim. Naam, sahih. Al mirhad. Al mirhad al ghalibu alaihi li qada'il hajah. Mirhad itu yang dominannya untuk buang air. Ya, buang air. Tapi tidak menafikan bisa mandi di mirhal. Al-hammam al-ghalibu alaihi li istihmam. Ya, al-hammam itu dominannya yang tempat untuk mandi. Tapi tidak menafikan kalau ada hammam yang itu ada tempat buang airnya. Paham ya? Ya, tapi ada sisi dominannya. Mirhad tidak menafikan dia ada tempat buat mandinya atau gaya mama itunya. Ya. At-tasi' As-samsu wal-qumaru fis-samai. Matahari dan bulan di langit. Di langit, sahih. At-tasi' Al-Ashir. Man fil fasli, siapa yang di dalam kelas? Ya. Huwa mudarrisun, sahih. Atau huwa mudarrisun. Tapi perhatikan, man fil fasli, apakah kita baca man fil fasli atau man fil fasli? Ya, secara dasar bahasa Arab itu memang makharijul huruf dan sifatnya ya sama dengan tajwid. Ya. Akan tetapi hukum-hukum pertemuan kata, hukum-hukum pertemuan kata, hukum nun sukun, hukum mim sukun, ya, iqlab, idgham, ya, matnya berapa harakat, apakah 2 atau 3 sekian. Nah, kalau pertemuan kata itu sudah tidak dipakai di bahasa Arab. Ya. Yang sudah levelnya pertemuan kata majais ya, mad wajib muttasil, majais munfasil, itu enggak dipakai kalau di bahasa Arab. Tapi kalau bab makhraj, bab sifat, iya sama. Dalam bab bahasa Arab sama saja dengan bab tajwid. Makanya tidak heran banyak ulama ahli nahu itu juga ahli qiraat. Ulama ahli qiraat itu ahli nahu. Ya, itu banyak yang seperti itu. Ahli qiraat dia ahli nahu juga. Ahli nahu dia ahli qiraat juga. Kenapa? Karena itu memang dua ilmu yang saling mendukung satu sama lain dan banyak kesamaan. Ya, kalau di imam terdahulu itu di antara Imam Al-Kisai ahli qiraat, salah satu qiraat Asyrah ya, qiraat Asyrah. Ahli qiraat Asyrah. Kalau di Ustadz Indonesia ada namanya Ustadz Al-Farabi. Ustaz Al-Farabi itu di Tangerang, ahli qiraat 14 qiraat, hafal alfiah juga dari pesantren. Sebelum dia ke Al-Azhar, dia udah hafal alfiah. Naam naqra' ma'an hadha min al-awwal ila al-ashir. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Ar-rajulu fil masjidi. الرجل في المسجد. أين التاجر؟ أين التاجر؟ هو في الدكان. هو في الدكان. القلم على المكتب. القلم على المكتب. أين زينب؟ أين زينب؟ هي في الغرفة. هي في الغرفة. أين الورق؟ أين الورق؟ هو على المكتب. هو على المكتب. أين المدرس؟ أين المدرس؟ هو في الفصل. هو في الفصل. أين ياسر؟ أين ياسر؟ هو في المرحاض. هو في المرحاض. الشمس والقمر في السماء. الشمس والقمر في السماء. من في الفصل؟ Man fil fasli. Nah, ya, gambarannya lihat itu gundul semua. Pada biasa bisa berarti baca kitab gundul ya, gampang kan? Ya baca kitab gundul yang gini gampang. Hah? Gampang. Tapi itu tadi sudah harus ketemu dengan kata itu terlebih dahulu, kenalan dulu harokatnya. Sudah kenalan harokatnya sekali ya sudah, ya tidak perlu dikasih harokat lagi. Ya. Kemudian teks yang berikutnya, dzakara al-muallif asma' ar-rijal wa asma' an-nisa'. Di situ beliau menjelaskan perbedaan nama laki dan nama wanita. Asma'ur rijal bitanwin. Kalau nama-nama laki pakai tanwin semua. Amma asma'un nisa' fabiduni tanwin. Kalau nama wanita maka tanpa tanwin. Ya, maka tanpa tanwin. Kenapa? Kok nama wanita tanpa tanwin? Kalau dalam bahasa Arab itu namanya ismun ghairu munsharif. Isim yang ghairu munsharif. Ghairu munsharif biduni tanwin. Loh kenapa dia tanpa tanwin? Li'annahu ismu alamin lin nisa. Ada 10 alasan isim-isim yang dia tidak bertanwin. Di antaranya adalah ismu alamin lin nisa. Kalau itu dijadikan nama wanita, dijadikan nama wanita, maka itu tanpa tanwin. Atau ini disebut ismun ghairu munsharif. Naqra min asma'ir rijal awalan. Ya, nama-nama laki dulu. Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Yasirun. Yasirun. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Sa'idun. Aliyun. Aliyun. Abbasun. Abbasun. Wahakadha ya, asma'ur rijal bitanwin. Kalau nama laki-laki pakai tanwin semua. Aminatu. Aminatu. Zainabu. Zainabu. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Aisyatu. Aisyatu. Khadijatu. Khadijatu. Safiyatu. Safiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Wahakadha asma'un nisa' biduni tanwin. Kalau nama wanita dikasih tanwin itu malah maknanya jadi sifat. Aminatun. Aminatun bukan nama orang. Ya, itu mah isim fa'il dari aman. Wanita yang aman. Fatimatun. Fatimatun mah bukan nama orang. Itu mah anak bayi perempuan yang selesai nyusu. Sudah tidak menyusu lagi. Fitom itu selesai dari susuannya. Aisyatun. Aisyatun mah isim fa'il. Isim fa'il dari Aisha, ya'ishu, hidup. Wanita yang hidup. Ya, kalau dikasih tanwin maka itu bukan jadi nama orang. Ya, Sofiyatun, Sofiyatun sifat. Ya, murni. Ya, maka kalau dijadikan nama wanita dia tanpa tanwin. Ya, tanpa tanwin. Nah, tadi sampai mana? Iqra min al-awwal min Muhammad. Muhammadun. Thumma dari ba'dahu. Khalidun. Thumma Hamidun. Nah. Habis Hamid. Yasirun. Nah. Ammar. Nah. Sa'idun. Nah. Aliyun. Nah. Abbasun. Nah. An-Nisa. Aminah. Aminah, sahih. Thumma. Nah. Fatimah. Nah. Maryam. Nah. Aisyah. Nah. Ruqayyatu. Wahakadha asma'un nisa' biduni tanwin. Kalau nama perempuan dia tanpa tanwin, li'annahu ismu ghairu munsharif. Isim yang ghairu munsharif dia selalu tanpa tanpa tanwin. Tanpa tanwin. Naam, tamrin iqra. Tafadhal, tamrin sampai mana? Iqra waktu. Ma'a dhabti. Awakhiri. Awakhiri. Nah, terjem. Dan baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Ya. Ma'a dengan dhabti. Apa dhabti? Memastikan awakhiri apa? Apa akhiri? Akhir-akhir al-kalimati kata, yakni memastikan harokat akhirnya, memastikan harokat akhirnya. Supaya apa? Supaya dari awal kalian sudah paham harokat akhir yang betul apa. Naam, iqra. Iqra ismaini. Kul wahid iqra, yaqra ismaini. Baca dua nama. Hamidun. Baca yang gimana itu? Hamidun, bukan Hamidun. Hamidun Majid sifat Allah. Hamidun. Nah. Hamidun. Ya. Zainabun. Nah, sahih. Ada di ba'dahu. Aminatu Ammarun. Ammarun, sahih. Ada di ba'dahu. Sa'idun. Fatimatu. Ha? Ulang Fatimatu, sahih, bimaddil fa min al-awwal. Maryamu Aliyun. Maryamu Aliyun, sahih. Ha? Khalidun Abbasun. Ha? A Abbasun bitashdidil ba. Abbasun, sahih. Abbasun. Abbasun hadha sighat mubalaghah min abasa. Abasa wa tawalla abasa. Abasa. Fakad abas, cemberut. Abbas yang banyak cemberut. Abbas hadha min asma'il asad. Dia diantara nama singa. Singa itu disebut juga Abbas. Ya. Kenapa? Karena singa itu banyak senyum apa banyaknya cemberut? Hah? Banyaknya senyum apa cemberut? Hah? Cemberut. Cemberut. Kalau singa tersenyum itu mau makan antum. Singa itu banyaknya cemberut. Hah? Kalau itu sudah jadi nama orang. Kenapa dia dijadikan nama orang? Singa. Ya, bagus. Nama-nama singa itu sering jadi nama orang. Abbasun, Laith, Laith. Ya, Asad, Asad nama kabilah malah, bukan cuma nama orang. Ya, itu sering dijadikan nama orang. Abbas. Mana usah? Hah? Mana usah? Apa? Di Abbas, Abbas Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Amma Abbas, Amun Nabi. Kalau Abbas nama orang, paman Nabi. Ibnu Abbas anak ya. Abdullah. Ilmu usah. Hah? Mana apa? Mana Ibnu Abbas, Abbas, Abbas. Sama, kalau jadi nama orang, ya Abbas sudah. Tapi ini tidak sedang membicarakan sahabat sebenarnya. Kalau Abbas di sini sedang membicarakan nama laki intinya. Tapi secara asal kata Abbas itu ismun min asma'il asad. Di antara nama-nama singa. Di antara nama-nama singa Abbasun. Jarang senyum dia, cemberut. Makanya diantara sifat yang menonjol dari singa, ba'da syaja'ah, selain sifat beraninya, diantara sifat yang menonjolnya, bau mulut. Bau mulut. Kenapa? Karena singa itu jarang buka mulut. Dia cuma buka mulut pas makan. Bau gak kira-kira? Cuma aja sendiri. Nah, itu sifat-sifat yang menonjol. Terutama itu dibahas ketika bahas ilmu balaghah. Ilmu balapa. Nah, ada di mana? Aisyatu Muhammadun. Nah, sahih. Ada di mana? Sofiyatu Khadijatu. Ya, Sofiyatu Khadijatu. Kilahuma ismani min asma'i zaujatin Nabi SAW. Ya, Aisyah, Sofiyah, Khadijah, kulu darika. Wazainab, aydan. Ya, asma'u azwaji Nabi SAW. Nama diantara nama-nama istri Nabi. Yang pertama Khadijah. Yang kedua Saudah. Yang ketiga Aisyah. Ya, kalau urutan lainnya saya enggak apa. kalau untuk mengetahui di tasdid atau enggaknya? Hah? Ya, Abbas sama Abbas kan. Pasti dia tasdid. Dia pasti tasdid, enggak ada qaul kedua Abbasun tanpa tasdid, enggak ada. Karena ini wazan fa'alun, shighat mubalaghah. Wazannya fa'alun. Enggak misalnya selain Abbas untuk mengetahui itu huruf itu ditasdid atau enggaknya? Untuk mengetahuinya ya kita mengetahui pecahan kata itu dulu. Ya, mengetahui pecahan kata itu dulu. Seperti dhahaba yadhhabu. Zahabun itu tanpa tasdid, zahabun. Dari mana kita tahu? Nah, itu wazan masdar. Wazan masdar bukan sigot mubalaghah, memang tanpa tasdid. Wazannya fa'alun. Fa'alun tanpa tasdid, zahabun. Tapi kalau ambasun sigot mubalaghah. Wazannya fa'alun. Fa'alun. Dari mana kita tahu? Kita mesti belajar sharaf. Ya, dari belajar sorof itu kita tahu pecahan kata ini dari mana. Aisyatun isim fa'il dari Aisyah, ya'ishu, aishun, fahuwa aishun, kalau mu'annas Aisyatun, ya, wadhaka, ya, wallah, ma'ishun, ma'ishun, ya. Itu belajarnya dari mana? Dari sorof. Dari sorof. Ada yang tanyakan? Abbasin ketika ada huruf jar, ya iya, jadi kasrah. Salamtu ala aliyin, salamtu ala Abbasin. Saya mengucapkan salam kepada Abbas, ya kasrah. Abbasin. Tapi kalau yang asma'un nisa, enggak. Ya, asma'un nisa tidak di kasrah. Kalau dia ada huruf jar, tidak di kasrah. Asma'un nisa isim ghair munsharif, dia ketika ada huruf jar jadinya fathah bukan kasrah. Tapi ini selingan aja, enggak usah dihafal sekarang. Nanti ketemu ujung-ujung. Enggak usah dihafalin sekarang. Sekarang hafalin aja kaidah nama laki nama perempuan. Nama laki pakai tanwin, nama perempuan tanpa tanwin. Itu saja dulu. Iya. Oh, langsung saya kasih nahunya brek ya, puyang nanti. Ya. Yang nama perempuan ini yang asli nama perempuan yang asalnya dari BL tidak beda. Kayak Aisyah itu kan dari Aisyah. Iya. Nah, kalau yang lain kayak Zainabu, Zainabu. Ada kalanya enggak ada istiqaq. Ya enggak semua nama itu ada asal kata istiqaqnya. Enggak semuanya. Kadang ada yang isim jamid saja. Itu nama yang biasa dijadikan sebagai nama oleh orang Arab. Kadang seperti itu. Nah, kadang seperti itu. Enggak harus semuanya ada pecahan kata aslinya, enggak. Naam nuwasil ila an-nassi al-ba fi safhat 24 halaman 24. Halaman 24. Fi ad-darsi fi awal ad-darsi rabi' darasna harfai al-jar. Kita belajar dua huruf jar. Fi wa ala. Ya, fi wa ala. Harfa jarrin, dua huruf jar. Al-an harfu jarrin akhar, huruf jar yang lain. Min dan ila. Min dan ila. Kilahuma min hurufil jarri aydan. Dua-duanya juga termasuk huruf jar. Fal ismu alladhi waqa'a ba'dahu majrurun bil kasrah. Kalau ada isim setelahnya maka dia kasrah. Al baitu minal baiti. Al baitu minal baiti. Al masjidu ilal masjidi. Al masjidu ilal masjidi. Iqra'u ba'di ya kullu hadha an-nass. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal yabani. Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Wa min aina ammarun? Huwa minas-sini. Huwa minas-sini. ومن أين حامد ومن أين حامد هو من الهند هو من الهند أين عباس أين عباس خرج خرج أين ذهب أين ذهب ذهب إلى المدير ذهب إلى المدير وأين ذهب علي وأين ذهب علي ذهب إلى المرحاض ذهب إلى المرحاض في هذا النص الدرس عن حرفي جر آخرين ya ada pelajaran tentang dua huruf jar yang lain min dan ila min ya min bermakna lili betida asalnya dari mana amma ila ila huwa al makanul murad aw al syakhsi al murad yang dituju apakah yang ditujunya itu tempat atau orang ya yang ditujunya itu tempat atau orang ya. Min aina anta? Ana min al-yabani. Al-yabani kama fi al-kharitah. Lihat petanya. Al-yaban hadha baladul asli li Honda, Toyota, Suzuki ya. Apa lagi? Ya, kullu dhalika masani' min al-yaban. Itu pabrik-pabrik dari Yaban. Ya. Tokyo, fihi Tokyo, Osaka. Hada al-Yaban. Wa min aina Ammarun huwa min as-Sin. As-Sin. As-Sin hada as-Sin. As-Sin al-Ma'ruf. Al-An Chino. Nah, as-Sin al-Ma'ruf pada kurun. Lakin fi sama fi kutub tarikh. Kalau di kitab-kitab sejarah abad ke-7 Hijriah ke belakang, ya. As-Sin itu bukan hanya ini. As-Sin itu meliputi ini. Ya. Ini juga masuk as-Sin. Indonesia masuk as-Sin, termasuk Asia Tenggara masuk as-Sin. Ya. Menurut kalau di kitab-kitab sejarah dulu. Kalau ada di kalau masalah di tarikh Qolun di abad ke-8 Hijriah. Itu yang menceritakan tentang as-Sin, dia sebut di antara pulaunya Jazirah Jawa. Jawa ya sekarang Indonesia. Dulu orang Arab menamakan semuanya As-Sin. Kalau As-Sin yang sini menamakan dulu As-Sinul Aqsa. Ya, kalau Cina yang sekarang itu kitab tarikh dulu namanya As-Sinul Aqsa. Orang Arab jarang sampai sini. Jarang sampai As-Sinul Aqsa. Kenapa? Semua yang ada di sini ada di sini. Ngapain sampai jauh-jauh lagi? Yang ada di sini, sudah ada di sini. Karena orang udah pada dagang di sini. Kalau udah pada dari sini, ngapain lagi ngambil jauh-jauh? Sudah dapat di sini. As-Sin. Di zaman ulama hadis terdahulu, saya lupa kalau salah Imam Muhammad bin Salamah ya, abad ketiga Hijriah. Pernah ada orang aneh datang. Ditanya, "Kamu dari mana?" Ya. "Ana min As-Sin, saya dari Cina." Oh, belajar ilmu hadis sudah belajar ilmu hadis. Dari mana? Di mana itu Cina? Ulamanya enggak tahu. Di mana itu Cina? Ya, saya jarak dari sekian ribu kilometer dari kuburan sahabi fulan. Kuburan sahabat yang terjauh itu ada di daerah As-Sindh. As-Sindh itu sekarang Pakistan. Ada sahabat yang meninggal di situ. Jihad fi sabilillah. Ya. Katanya saya dari kuburan sahabat fulan hanya jarak sekian kilo lagi. Ya. Jarak sekian kilo lagi. Oh, jauh sekali, saya nggak pernah ke sana. Ya, As-Sin. Cina. Cina itu tahun 50-an ya, atau 40-an. Dia merintis komunisnya sudah dari tahun 1911-an. Tapi baru dapatnya itu tahun 40-an. Baru menguasai Cina-nya. Sebelum itu dia perang saudara sendiri. Siapa itu? Siapa itu, Bu? Lupa saya. Perang saudara yang perang antara demokrat dengan yang komunis, perang saudara itu puluhan juta orang mati. Al-Hind, al-Hind al-balad al-ma'ruf, مثل الان. Al-Hind, ya, India, ya, al-balad al-ma'ruf misalnya, al-balad Saruhan, ya, Saruhan, min al-Hindi. Ya. Kharaja min al-Hindi adadun min al-ulama, ya, banyak ulama dari India, ya. Hatta al-an, ya, ulama yang mengajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi banyak dari India. Bahkan kalau ulama-ulama paling sepuhnya di Masjidil Haram kebanyakan dari India. Ya. Syekh Ali Adam. Ada beberapa syekh lagi itu dari India. Kemarin syekh yang baru meninggal, Syekh Muhammad Dhia Al-Azami, ya, ulama hadis juga di Masjid Nabawi. Ya, banyak ulama India yang ya, mereka ulama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Loh, ulama Indonesia enggak ada di sana? Kenapa ulama Indonesia enggak ada? Hah? Kalau dulu ulama Indonesia juga banyak yang ngajar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Bahkan tercatat ada tiga ulama Indonesia sempat jadi khatib tetap di Masjidil Haram. Di antara Syekh Abdul Khatib Al-Minangkabau, cucunya masih hidup, sempat ke Indonesia, ke Minangkabau dia mampir, ya. Mukanya muka Arab karena ibunya Arab, tapi dia ceritain nasab dia, saya keturunan Syekh Khatib Al-Minangkabau, ya, ulama dari sini. Oh, dulu ulama Indonesia banyak, ya. Tapi kenapa pada sekarang nggak ada? Ya, kalau dulu orang Indonesia ketika kesana betul-betul belajar 12 tahun, 20 tahun, ya, jadi ulama, dikasih tempat untuk mengajar. Ya, kalau ada sebuah buku yang menyebutkan belakangan itu orang Indonesia kalau ke Arab bukan lagi belajar, kebanyakan sibuk dagang, sibuk jadi ngurusin umroh sama haji, ya. Sibuk nyari duit, ya. Nyari duit di Saudi itu gampang. Ya, nyari duit di Saudi gampang. Ya, antum dorong kereta di Masjidil Haram ini dapat berapa ratus real? Cuma dorong gini doang. Langsung dapat berapa ratus real? Ya. Padahal tradisi keilmuan ulama Indonesia dulu itu kuat. Di antara cucunya ada di Sibarusa. Jaya Abdul Haq itu kakeknya Syekh Mukhtar Al-Tarid, itu di antara pengajar Masjidil Haram. Atau kenal? Kiai Abdul Haq, Mamah, Kiai Mamah Abdul Haq, iya, tuh, itu kakeknya Syekh Mukhtar Al-Tarid, pengajar di Masjidil Haram, kakeknya. Yang terakhir barangkali yang ngajar di Masjidil Haram itu Syekh Yasin Al-Fadani, ya, abis itu tradisi keilmuan Indonesia menurun. Bukti menurunnya apa? Bahasa Arab aja masih belajar dari dasar lagi. Bahasa Arab aja masih dari dasar lagi. Kalau dulu, kayak kita mah nggak kayak beginian, ya. Tidak pakai beginian. Mereka sudah terbiasa nulis bahasa Arab dari kecil. Mundur itu sejak kemerdekaan, karena hurufnya diganti huruf Latin. Jadi mundur tradisi keilmuan Indonesia. Naam, iqra bitabadul, ya. Iqra soalan atau kalimatan jumlatan min al-awwal. Tafadhal. Min ayna anta? Min al-awwal. Al-baytu min al-bayti. Al-masjid. An-nas min an-nas, dari teks saja. Min ayna anta? Ana min al-yamti. Min ayna anta? Tarjim. Dari mana kamu? Naam. Al-jawab alladhi ba'dahu. Ayna min al-yamti. Ana min al-yamti. Naam. Saya dari Palu. Naam. Wa min ayna ammar? Huwa min as-sif. Tarjim. Dan dari manakah Ammar? Huwa min as-sini. Dia dari Cina. Naam, sahih. Wa min ayna Hamid? Dan dari manakah Hamid? Huwa minal Hindi. Dia dari India. Naam. Aina Abbasun. Di mana Abbas? Sahih. Kharaja. Keluar. Naam. Aina Zahab. Aina Zahaba. Sahih. Kemana dia pergi? Naam, sahih. Dia ila mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Al-mudir. Al-mudir unzur. In kana mudirul madrasah, naam, kepala sekolah. Mudirul madrasah. In kana mudirul jami'ah. Mudirul jami'ah, rektor. Ya, hada, idzan hada bihasabi makani dirasah. Lihat dulu tempat belajarnya apa. Qad yakunu mudirul masna', mudiru masna'i Honda. Apa tuh? Hah? Presdir. Ya. Biasa orang Jepang atau orang Indonesia? Presdir tuh. Hah? Selalu Jepang. Oh, Toyota Indonesia. Suzuki? Hah? Jepang. Presdir. Ya, kalau ada mudirul masna', mudirul hunaka, mudirul masna', mudirul madrasah, mudirul jami'ah. Kalau diterjemahkan bihasabihi, lihat dulu itu mudir di mana? Ya, mudir di mana? Ini zahirnya universitas sekolah ini. Ya, ini zahirnya universitas. Emang sekolah mana yang ada orang India, orang Cina? Hah? Sekolah mana? Sekolah internasional. Ya, ini sedang kebanyakan kalau belajar itu membicarakan keadaan di Universitas Islam Madinah. Membicarakan Universitas Islam Madinah kebanyakan. Idzan dhahaba ila al-mudir. Iqra waratan ukhra wa tarjim. Wa aina dhahaba Ali? Dan ke mana perginya Ali? Naam. Pergi ke Thailand. Sahih. Alain inqasimu ila qismain. Ya. Yang dua saf pertama iqra kalam al-mudarris. Ya. Sufani al-awwalani yaqra'ani kalam al-mudarris. Al-baqun yaqra'un kalam Muhammad. Tafadhalu. Yang belakang. Yang belakang Muhammad. Ana ya, dua saf ya, dua saf mudarris. Sisanya Muhammad. Tafadhal. Wa min ayna Ammar? Dari wa min ayna Ammar? Wa min ayna Ammar? Huwa min al-Hindi. Wa min ayna Hamidun? Huwa min al-Hindi. Ayna Abbasun? Kharaja. Ayna dhahaba? Dhahaba ila al-Mudir. Wa ayna dhahaba Aliyun? Dhahaba ila al-Harbi. Tabadalu As-Safani al-Awwalani Muhammad al-Khalf mudarris, yang belakang mudarris. Tafadhalu. Min ayna Ammar? Ana min al-Yamani. Wa min ayna Ammar? Huwa min as-Sini. Wa min ayna Khalid? Huwa min al-Hindi. Ayna Abbasun? Kharaja. Ayna dhahaba? Dhahaba ila al-Mudiri. Wa ayna dhahaba ya, alan yaqumu ithnani minkum wa yaqra'ani hadha an-nas. Anta alan ya, jadi mudarris. Antum orang belakang Muhammad. Tafadhal. Min ayy? Ini doang. Ya. Siapa namanya? Aan sama yang belakang? Sigit. Hah? Sigit, tafadhal. Ya. Ha, dan sedikit. Min aina anta? Ana min al-jabal. Wa min aina Ammar? Huwa min al-Sir. Wa min aina Hamid? Huwa min al-Hind. Aina Abbas? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-Mudir. Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ila al-Mudhab. Naam, sahih. Alan, ah, Wibiso nak mana? Ya, Mudarris Fesa Muhammad. Ah, ini Mudarris atau Muhammad? Min aina anta? Ana min al-Yabani. Wa min aina Ammar? Huwa min al-Sin. Wa min aina Hamid? Huwa min al-Hind. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. إلى المرحاض. مرحاضي صحيح. ثم إنسان مدرس فإني محمد. أين أنت؟ أنا من الياباني. ومن أين عمار؟ Huwa min as-Sin. Nah, ini perhatikan barangkali teman-teman belum terbiasa. Kalau di kitab yang cetakannya Indonesia, kasroh di bawah tasdid itu ditulisnya di bawah huruf. Ketika ada huruf bertasdid, lalu dia kasroh, kasrohnya ditulis di bawah huruf. Nah, itu kalau kitab-kitab yang cetakan sini. Kalau kitab yang cetakan Arab, ya, kalau dia huruf bertasydid, kasroh, kasrohnya ditaruh kebanyakan. Ada juga yang tetap di bawah huruf, tapi banyak dia di bawah tasydid. Di bawah tasydid itu kasroh. Kalau kasrohnya di bawah tasydid, kasroh. Kasrohnya di atas tasydid, fathah. Walaupun di atas huruf. Ya, huwa. Huwa minasyi. Naam. Huwa minar. Hindi. Naam. Aina Abbasu? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila mudir. Naam. Aina dhahaba Ali? Dhahaba ila mirhad. Naam. Ah, Dodi, mudarris. Siapa? Ah, ini belakang Insan. Hah? Ahwidi. Ahwidi Muhammad. Tafadhal. Min aina anta? Ana min al-Yabani. Wa min aina Ammar? Huwa min as-Sin. Wa min aina Hamid? Huwa min al-Hind. Aina Abbas? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-Mudir. Ila? Dhahaba ila al-Mudir. Naam. Wa aina dhahaba Ali? ذهب إلى المرحاض. ذهب إلى المرحاض. هذا الكلام عن حرف من وحرف إلى. من itu lihat dia membicarakan tempat, ya, membicarakan tempat, terutama kalau di sini tempat asalnya. Min al Yabani, min al Sini, min al Hindi. Min, ay min di sini lil bidayah, lil ibtida. Dari mana asalnya? Min juga sebenarnya ada makna yang lain. Ya, min yang maknanya dari apa? Dari apa bahannya? Ya. Wa khalaqal insana min tin. Wa khalaqal insana min sulalatin min tin. Allah ciptakan manusia itu dari bahan pembuatnya. Hadza maktabun min khashabin. Maktabun min khosyabin. Meja dari kayu. Hadihi saburatun min khosyabin. Saburatun min khosyabin. Hadha miftahun min hadidin. Min hadidin. Kunci dari besi. Hakikat. Ini membicarakan bahan pembuat. Bisa juga tadi, atau min yang maknanya asal tempat. Ya, itu dua-duanya boleh. Sedangkan ila itu lil ghayah. ujungnya, tujuannya. Tujuannya bisa berupa tempat. Ilal masjidi. Adhabu ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Adhabu ilal madrasati. Ya, saya pergi ke sekolah. Bisa tempat. Ya. Dhahaba mana tadi ya? Dhahaba ilal mirhadi. Ya, pergi ke WC. Bisa juga tujuannya adalah orang. Dia mau ketemu dengan orang. Sah juga pakai huruf ila. Ila sah menuju kepada tempat, sah juga menuju kepada orang. Dhahaba ilal mudiri. Pergi ke mudir, ya. Dhahabtu ila makhtubati. Saya pergi ke makhtubah, bukan maktabah. Maktabati, maktabah. Makhtubati, akhwat yang saya khitbah. Orang. Bentuk apa? Orang. Ya, akhirnya jadi istri saya. Itu orang. Bisa untuk orang, bisa untuk tempat. Ya. Wah, kira. Paham ya, insya Allah, teks ini? Oh, sahih. Kharaja minal masjid, intaha minas salat. Dia sudah selesai salat, kharaja minal masjid, sahih. Sahih juga. Ya, dhahaba ilal mirhadi. Masa antum enggak keluar-keluar? Kan pasti boleh kharaja minal mirhadi, sahih. Ketika bisa pakai min, bisa pakai ila rata-rata. Ya. Kalau dia itu menunjukkan tempat. Ya, atau orang juga boleh. Kharaja minal mudiri. Dia keluar dari bertemu mudir. Bertemunya di dalam ruangan. Itu pun sahih. Ya. Tapi lebih bagusnya biasanya kharaja min indil mudir. Biasanya. Min indi. Pakai ada indi. Paham ya? InsyaAllah teksnya. Alan wasil ila tamarin. Latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ya. Sampai mana tadi? Yang ini baca dari belakang. Aswal awal. Min aina anta? Al-jawab. Ana min al-Yabani. Ana min al-Yabani. Tafadhal la bas. Ya. Ma terjemah. Terjem. Dari mana kamu? Ya. Jawab sendiri. Iya, jawab. Saya dari yang benar. Ya, kalau Indonesia, ana min Indonesia. Indonesia. Mana kalau hah? Indonesia, Sumatera. Hah? Sumatera. Sumatera. Al-Yabani, adanya alif lam dan tidak ada alif lam kita dengar dari orang Arab. Al-Yaban pakai alif lam, Al-Hind pakai alif lam, Al-Pakistan pakai alif lam, Min Misra, Mesir, Mesir nggak pakai alif lam, Mesir tidak pakai alif lam, Indonesia nggak pakai alif lam, Indonesia nggak pakai alif lam, sebagian negara nggak pakai alif lam. Siapa? Kita dengerin dari siapa? Dengerin dari orang Arab. Mereka menamakan negeri itu apa? Ya. Mereka namakannya apa? Pakai alif lam atau tidak? Ya, gak bisa ngarang sendiri. Yang mana? Kalau Al-Yaban, kasrah. Kalau Indonesia, enggak. Kalau Indonesia, ini namanya mabni. Harakatnya gak berubah. Mabniun. Apa? ini isim i'rabnya takdir. I'rabnya takdir. Kasratun muqaddaratun 'alal alif. Nah, itu level i'rab nanti lanjutan. Soal kedua nih. Anda minal filipi. Ana minal Indonesia. Ana min Indonesia. Sahih. Anta minal Filipin. Filipina apa tuh? Filipina. Ya, Filipina. Filipina dulunya itu kerajaan Islam. Ya, dulunya itu sudah ada kerajaan Islam di situ. Lalu datang Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan pelaut Spanyol yang diutus sama kerajaan Spanyol. Dia berlayar ke arah barat, lewat Amerika, Amerika Selatan, nyebrang Samudra Pasifik sampai Filipina. Sampai Filipina dia lapor ke kerajaan. Kerajaan memerintahkan untuk menjajah pulau Filipina. Datang deh raja yang mengutusnya, Raja Felip. Raja Felip. Makanya daerah situ dinamakan dengan nama Raja Spanyol ketika itu. Padahal sudah ada kerajaan Islam. Akhirnya perang,